Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempermudah kita untuk berkumpul dalam majlis ilmu yang berbarokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan melipat gandakan pahala untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu rajulu fis salah man tadhara salah." Seorang itu tetap mendapatkan pahala salat kalau dia menunggu salat. Dan kita lagi nunggu salat juga. Salat apa? Salat Isya. Taqulul malaikah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakan, ya Allah ampuni orang tersebut, rahmati orang tersebut, ya, malam yuhdis, selagi dia tidak hadas. Makanya Pak jaga wudunya, cuma tetes saja. Kalau ngentut atau batal, ambil air wudhu biar dapat doanya malaikat. Ya, biar kita mendapatkan doanya malaikat. Ayol ehwah wal ahwah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat At-Tahrim. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu madu atau budak, ya, Maria Al-Qibtiyah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada beliau untuk menebus sumpahnya tersebut dengan membayar kafarah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur juga istri-istri beliau yang berkomplotan, ya, untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah dan Aisyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka berdua untuk bertaubat. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubuhuma. Kalau kedua kalian bertobat kepada Allah, yaitu Hafsah dan Aisyah, ya, sungguh hati kalian condong untuk menerima nasihat. Dan alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang mulia ini, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi ibunda bagi orang-orang yang beriman dan istri-istri Nabi tercinta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dalam ayat ini. Selanjutnya, ya. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ayat yang keberapa itu? Yang kelima, ya. Setelah Allah SWT menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih khusus untuk Hafsah dan Aisyah, ya. Dan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahwa bersama Nabi ada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat Jibril dan orang-orang yang beriman yang siap untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Selanjutnya pada ayat yang kelima, Allah mengancam para istri-istri Nabi. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairum minkunna. Boleh jadi Rabbnya, yaitu Rabbnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kemuliaan untuk Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad memiliki Rabb yang sangat memperhatikan beliau, yang sangat memperdulikan beliau, yang sangat memuliakan beliau. Bisa jadi Rabbnya beliau, yaitu Allah, Nabi Muhammad SAW. Intallaqakunna, jika Nabi Muhammad menceraikan kalian, yaitu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi ayyubdilahu, Allah akan ganti untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam azwajan khairum minkunna, istri-istri yang lebih baik dari kalian. Ini ancaman nih buat buat istri-istri Nabi. Kalau kalian nggak taubat, kalau kalian tetap menyakiti Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi SAW gergetan kemudian apa? Menceraikan kalian, Allah akan ganti wanita-wanita yang lebih baik dari kalian. Ya, nah, muslimatin, ini sifat-sifatnya. Allah ganti dengan wanita-wanita salihah yang memiliki sifat-sifat mulia ini. Pertama, muslimatin. Jadi yang lebih baik di sini mencakup dua. Dari sisi agama, dan ini yang paling inti. Demikian juga lebih baik dari istri Nabi dari sisi dunia, lebih cantik, ya. Nah, dan mungkin maksudnya juga lebih ya perawan, karena banyak istri-istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi adalah janda. Maka Allah SWT mengancam bisa jadi lebih baik dari kalian. Bagaimana sifat mereka? Muslimatin, wanita-wanita yang muslimah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan mereka, sehingga mereka sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan amalan-amalan zahir yang lainnya. Terutama rukun Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mukminatin, wanita-wanita yang beriman, yang yakin dengan hati mereka, batin mereka. Ini kalau Islam sama iman disebutkan dua-duanya, Pak, ya. Maka Islam itu untuk amalan yang zahir, kayak sholat, puasa. Tapi kalau iman itu berarti amalan yang batin, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya. Tapi kalau tidak disebutkan Islam begitu saja, atau iman begitu saja, tidak disebutkan dua-duanya, maka kata para ulama mencakup yang lain. Islam, kalau disebut Islam saja, mencakup juga iman. Kalau disebut iman saja, mencakup Islam. Tapi kalau disebut dua-duanya, Islam dan iman, berarti beda. Islam untuk amalan-amalan yang zahir, dan iman untuk amalan-amalan yang batin. Oleh karenanya dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, dijawab oleh Nabi SAW, syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ketika ditanya tentang iman, Nabi SAW menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi masalah-masalah yang batin. Kalau Islam, amalan-amalan yang zahir. Itu kalau disebut Islam dan iman. Tapi kalau disebut salah satunya, Islam saja berarti mencakup iman. Disebut iman saja mencakup Islam. Ya, sehingga para ulama memberikan kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul, Islam dan iman berkumpul, berarti maknanya beda, terpisah. Islam untuk amalan yang zahir, iman untuk amalan yang batil. Ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau disebut satu saja, berarti mencakup yang lain. Dan ini kaidah penting dalam beberapa lafaz. Contoh misalkan yang lain fakir sama miskin. Itu Pak, kalau fakir saja itu mencakup miskin. Kalau disebut miskin mencakup fakir. Tapi kalau disebut dua-duanya seperti dalam ayat zakat surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Disebut dua-duanya. Maka kata para ulama maknanya beda. Maknanya beda. Yang lebih parah adalah fakir. Fakir itu orang yang enggak punya pendapatan sama sekali atau pendapatannya ya kurang dari separuh kebutuhannya. Jadi kalau misalkan sehari dia kebutuhannya 50.000, ini 25.000 aja enggak dapat. Itu fakir. Tapi kalau miskin, dia masih ada pendapatan yang lebih dari separuh kebutuhannya. Mungkin dapat tapi 30.000, 40.000. Ya. Nah, itu namanya miskin. Jadi yang lebih parah adalah fakir. Tapi kalau disebut salah satunya, fakir saja, ya, itu sudah mencakup miskin. Disebut miskin mencakup fakir. Nah, ada beberapa lafaz yang lainnya juga seperti itu. Baik. Sifat yang ketiga, qanitatin. Wanita-wanita yang qanitat. Qanitat artinya yang taat, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sifat wanita yang salihah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib." Wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitat, yaitu yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjaga hak suami mereka. Makanya wanita yang salihah itu kriterianya pertama menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, dia menjaga hak manusia, menunaikan hak manusia, terutama hak suaminya. Karena hak suami adalah hak yang sangat besar bagi seorang istri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun fala hisatha ma addat haqqahu. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami itu punya borok, luka, terus dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan hak suaminya. Ya, ini saking besarnya. Tapi bukan beneran suruh jilat. Ya, ini gambaran betapa besarnya haknya seorang suami. Sampai juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan saya boleh nyuruh orang lain sujud kepada orang lain, yakni manusia kepada manusia, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini saking besarnya. Makanya wanita yang salihah hendaknya memperhatikan, di samping menjalankan ketaatan kepada Allah, dia juga menunaikan hak orang lain, terutama hak ya, suaminya. Ya. Bahkan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekhul Albani, Nabi SAW bersabda, "La tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuti'a zawjiha." Tidaklah seorang istri mendapatkan manisnya iman, kelezatan iman, sampai dia taat kepada suaminya. Ya. Nah, jadi itu sifat-sifat istri yang salihah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selanjutnya adalah taibat. wanita yang baik yang akan menjadi pengganti istri-istri Nabi, ya, kriterianya adalah taibah. Mereka adalah wanita-wanita yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka, ya, terjebur di dalam kesalahan dan dosa, mereka segera ingat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah taala pada ayat berikutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat taubat. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Insyaallah sebentar lagi. Selanjutnya abidat. Sifat wanita yang salihah juga adalah abidat, yang ahli ibadah. Ya, dan ibadah sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya salat aja. Semua, semua ucapan, semua perbuatan, baik amalan hati, baik amalan lisan, baik amalan anggota badan, kalau memang itu Allah cintai, Allah ridhoi, Allah perintahkan, berarti ya itu namanya ibadah. Allah memerintah kita sholat, berarti sholat adalah ibadah. Allah memerintah kita berdoa, berarti doa itu adalah ibadah. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi ibadah itu bukan sempit. Terkadang sebagian orang mempersempit makna ibadah. Disangkanya ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa gitu aja. Enggak. Bahkan amalan-amalan yang mubah, kalau seorang meniatkan untuk ibadah, bisa berpahala dan itu bernilai ibadah. Contoh tidur, itu mubah. Makan, itu mubah. Tapi kalau seorang meniatkan itu dalam rangka ibadah, makan biar nanti kalau taklim kuat, nggak lemes, ya, atau sholat, ya, biar apa namanya semangat ibadahnya, ya, tidur, dia tidur habis isya ini langsung tidur supaya apa? Supaya bisa bangun nanti malam atau bangun subuhnya nggak ketinggalan molor. Kalau dia meniatkan tidurnya, meniatkan makannya sebagai ibadah kepada Allah SWT, itu berpahala. Ya, itu berpahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Seorang laki-laki tatkala berhubungan badan dengan istrinya, itu sadaqah, pahala. Padahal itu amalan-amalan yang mubah. Makanya para sahabat ketika dengar Nabi ngomong begitu kaget. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fi ajr. Wahai Rasulullah, apakah seorang kepada kami melampiaskan syahwatnya juga dapat pahala? Yani heran gitu. Itu enggak dikasih pahala aja orang akan melakukan gitu kan. Kok dapat pahala wahai Nabi? Kata Nabi apa? Ya, ara'aitum idza wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Sekarang saya tanya, kata Nabi, andaikan orang melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, zina, umum dan sebagainya, ya, dosa apa enggak dia? Tentunya apa? Dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian sebaliknya, kalau dia meletakkan pada tempatnya yang halal, berarti dia berpahala. Sebagaimana dia meletakkan pada tempat yang haram dia dosa, demikian juga kalau menempatkan pada tempat yang halal dia dapat pahala. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini makna ibadah, ya. Makna ibadah itu luas, jangan dipersempit. Sa'ihatin. Sa'ihat. Sa'ihat jumhur ulama, mayoritas ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat dan tabi'in mengartikan sha'imat, yakni wanita-wanita yang berpuasa, terutama puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, dan ini kabar gembira bagi wanita-wanita yang salihah. Kata Nabi SAW, "Ida sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Seorang wanita mana saja yang menjalankan solat lima waktunya, menjalankan puasa Ramadannya, menjaga farjinya, kehormatannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu dalam surga dari pintu mana yang kamu suka." Ini kabar gembira bagi wanita-wanita yang salehah, yang rajin solatnya, puasanya, ya, taat kepada suaminya, dan menjaga farjinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, kata Allah SWT, "Sayyibat wa abqar." Sayyibat, sayyibat artinya janda yang sudah menikah sebelumnya, lalu ditinggal oleh suaminya, baik meninggal dunia atau cerai atau tinggal kapur. Mungkin aja tinggal kapur terus gak ada beritanya, lalu divonis oleh pengadilan udah cerai. Nah, wa abqara, dan gadis perawan. Ini bisa jadi Nabi SAW akan diganti oleh Allah SWT istri, entah yang janda atau yang gadis atau yang masih perawan. Taib, di sini didahulukan yang perawan. Ya, didahulukan yang janda. Ya, karena janda lebih berpengalaman daripada daripada yang masih perawan. Makanya seorang apabila menikah lagi, maksudnya kedua, ketiga, keempat, ya, jatah, kalau dia nikahnya sama gadis dalam Islam, maka jatah untuk bermalam pertama kalinya itu berapa? 7 hari. Tapi kalau yang janda cukup 3 hari aja. Ya, bulan madunya 3 hari aja. Ya, kalau masih gadis 7 hari. Kenapa? Karena kalau dia janda, ya udah pengalaman. 3 hari udah cukup lah. Udah pengalaman kan, sering ditinggal juga. Ya, tapi kalau masih gadis dia butuh untuk ditemani. Nah, kata Anas bin Malik, "Minas sunnati idza tazawwajal bikra 'ala sayyib an yamqusa indaha sab'a." Ya. Idza tazawwajal bikra 'ala sayyib an yamqusa indaha sab'a. Termasuk sunnah. Dan kalau seorang sahabat kalau mengatakan termasuk sunnah, berarti sunnah Nabi. Ya, kalau seorang menikah, maksudnya yang kedua, dan menikahnya adalah dengan gadis, maka bermalam dengannya 7 hari dulu, baru kemudian itu dibagi rata, adil. Ya. Tapi kalau masih pertama, ya, karena pengantin baru, ada spesialnya, hari-hari spesial. Baik, ini ayat yang kelima, dapat kita ambil beberapa faedah darinya. Yang pertama adalah ancaman untuk istri-istri Nabi SAW. Ya. Kalau mereka masih menyakiti Nabi SAW, ngerjain Nabi SAW. Nah, ini juga pelajaran bagi para istri, jangan ngerjain suami. Jangan menyakiti perasaan suami. Sebagaimana seorang suami juga tidak boleh menyakiti perasaan seorang istri. Harus saling menjaga perasaan. Ya, tidak boleh melukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memperumpamakan kaum pria dan wanita, suami dan istri dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ya, mereka para istri itu adalah pakaian untuk para suami, dan para suami adalah bagaikan pakaian untuk para istri. Jadi kita digambarkan suami istri itu seperti pakaian. Kenapa suami istri digambarkan seperti pakaian? Ya, dalam surat Al-Baqarah, jawabannya karena pakaian itu memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk melindungi kita dari panas, melindungi kita dari dingin. Maka demikian juga seorang suami hendaknya melindungi istri, sebagaimana istri juga harus melindungi suami, terutama melindungi dari api neraka, sebagaimana nanti dalam ayat berikutnya. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah menutupi dari aib. Ya, menutupi dari aib. Ya, kalau kita punya panu, ya, kudis, ya kan, atau cacat tangannya atau ini kakinya. Tapi kalau pakai baju enggak kelihatan, kan? Nah, demikian juga fungsi suami istri. Suami hendaknya menutupi aib istri, istri juga harus menutupi aibnya suami. Jangan dibongkar. Apalagi, maaf, hal-hal yang sifatnya rahasia rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan ranjang, jangan sampai ya dibongkar. Bahkan keluar dari rumah siapapun, walaupun keluarga sendiri, ya jangan sampai kemudian apa terbongkar, ya khusus untuk interensi. Karena kalau sudah bocor satu, itu menjalar biasanya. Nah, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, fungsi dari pakaian itu adalah untuk keindahan. Istri adalah perhiasan bagi suami, suami adalah perhiasan bagi istri. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleha, istri yang saleha. Maka tidak boleh kita saling menyakiti. Tidak boleh kita saling menyakiti. Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW, seorang istri apabila menyakiti suaminya dan suaminya ini adalah calon penduduk surga, maka bidadari surga akan mengatakan kepadanya, ya, dia hanyalah sementara untukmu di dunia ini, sebentar lagi dia akan datang kepadaku. Nah, ini ancaman untuk para istri kalau dia melukai ya para suaminya, dan suami tersebut adalah suami yang saleh, ya suami yang baik, penduduk surga, ya mak sementara aja di dunia, bentar lagi ya dia akan bersama bidadari di surga. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang ayat yang mulia ini, bahwa tolak perceraian itu boleh. Ya, makanya Allah tadi mengatakan bisa jadi robnya, jika Nabi menceraikan kalian, andaikan cerai itu enggak boleh, tentu enggak akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Jika Nabi menceraikan kalian, dan itu tidak mungkin ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menunjukkan kepada kita bahwa tolak itu adalah boleh. Hanya saja tolak walaupun boleh, tentu di sana ada tahapan-tahapannya, karena hukum asalnya orang yang menikah hendaknya mempertahankan pernikahannya, karena seorang menikah itu adalah untuk menggapai kebahagiaan sebagaimana tujuan inti dari sebuah pernikahan. Tapi kalau memang sudah gak ketemu lagi, ya permasalahan sudah gak mungkin untuk ya dilanjutkan, udah kayak di penjara saja atau bahkan mungkin malah di neraka, maka di sini ya solusi yang terbaik adalah dengan bercerai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena ingat, seorang menikah itu adalah untuk kebahagiaan. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian mendapat saling mencintai, saling menyayangi di antara kalian, agar kalian bahagia. Kalau seorang menikah tambah enggak bahagia, berarti tujuan utama pernikahannya enggak dapat dong, enggak tercapai. Kalau enggak tercapai, berarti ya hendaknya pernikahannya ya dihentikan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik. Nah, jadi perceraian hukumnya boleh. Rasulullah SAW bahkan dalam sebuah hadis yang sahih pernah menceraikan salah satu istrinya. Siapa? Siapa salah satu istri Nabi SAW yang pernah diceraikan oleh Nabi? Hafsah. Betul. Hafsah. Hafsah putri Umar bin Khattab pernah diceraikan oleh Nabi. Lalu ya, Nabi SAW rujuk kembali. Ya, dalam riwayat yang lain karena Umar bin Khattab. Kedekatan Nabi SAW dengan Umar bin Khattab mungkin enggak enak juga sama Umar bin Khattab, ya kan? Maka Nabi SAW kemudian rujuk kembali. Artinya, berarti Nabi SAW pernah menceraikan. Andaikan perceraian itu adalah tidak boleh, tentu enggak akan dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi perceraian boleh, jangan kita melarang atau mempersulit kalau memang itu adalah solusinya. Udah kayaknya dalam rumah tangga sudah diusahakan berbagai upaya untuk apa damai sudah dilakukan, tapi tetap buntu. Satu-satunya cara adalah dengan cerai dan itu yang lebih baik. Udah, jangan mempersulit lagi daripada mereka tidak mendapatkan apa kebahagiaan yang mereka cari. Yang ketiga, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa iman dan Islam itu beda. Islam dan iman itu beda. Kalau disebut dua-duanya, ya, Islam itu untuk amalan yang zahir dan iman untuk amalan yang batin. Taip, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, anjuran bagi para wanita untuk memiliki sifat-sifat tadi. Ya, muslimah, Islam, beriman, ahli ibadah, taubat, ibadah, puasa, ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat kalau dimulai wahai orang-orang yang beriman, satu berarti ayat ini ayat penting, Bang. Karena dimulai dengan panggilan. Ayat yang dimulai dengan panggilan itu berarti ayat penting. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina aman fa'ariha sam'at." Kalau kamu membaca firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, atau mendengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting, ya, yang harus diperhatikan. Yang kedua, ayat apabila dimulai oleh Allah dengan wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan konsekuensi keimanan. Makanya perlu diperhatikan isi selanjutnya ini apa. Karena itu adalah konsekuensi keimanan kita. Kalau kita betul-betul beriman, kita akan melaksanakan isi kandungan ayat tersebut. Kalau kita nggak melaksanakannya, berarti ada yang bermasalah dalam keimanan kita. Ya, makanya Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian memang benar-benar beriman, kalian akan melaksanakan perintah Allah dalam ayat tersebut. Apa isi ayat? Ya, setelah panggilan ini, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadikan ada benteng yang bisa melindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, caranya bagaimana supaya kita terlindungi dari api neraka? Yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga kita, berarti dengan cara membimbingnya, mendidiknya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, allimuhum wa adzibuhum. Maksudnya, jagalah keluarga kalian dari api neraka, maksudnya adalah didiklah mereka, bimbinglah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita, anak-anak kita untuk ibadah. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Didahulukan diri kalian karena ini yang paling penting. Baru kemudian keluarga karena itu tanggung jawab kita. Anak, istri. Waquduhan nasu wal hijara. Yang bahan bakarnya adalah manusia. Jadi manusia Pak yang bakarnya. Ya. Bukan kayak api di dunia ya, bahan bakarnya biasanya gas atau kayu gitu ya. Ini manusia, tumpukan manusia. Wal hijara dan ya batu-batuan. Yang ini akan semakin bikin panas. Ya. Alaiha malaikatun, yang dijaga neraka tersebut oleh malaikat-malaikat. Sifatnya bagaimana? Ghilalun, yang keras. Syidad, ya, yang pengis. La ya'sunallaha ma amarahu, mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Artinya kalau Allah memerintahkan, mereka pasti langsung melaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi ayat ini memberikan faedah kepada kita. Pertama adalah anjuran kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara takwa kepada Allah dan mendidik keluarga kita dari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.